Mitra bisnis, besarnya investasi yang harus dikeluarkan membuat keinginan pemerintah memindahkan pabrik dari kawasan berikat ke kawasan industri ditolak pengusaha. Mereka memandang keputusan memundurkan berlakunya kebijakan itu dari 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2016 belum menyelesaikan masalah. Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia mengatakan, relokasi pabrik dari kawasan berikat ke kawasan industri tetap tidak mungkin dilaksanakan. Karena untuk relokasi itu, pengusaha harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain itu, pengusaha juga terbebani dengan upaya pemindahan tenaga terampil. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat mengenai penolakan ini? Begini ya, kita ini sedang mencoba cari masa transisi ini. Jadi kita mau lihat dulu lah. Itu kan juga kita yang fasilitasi Apindo untuk dengan Menteri, Wakil Menteri Muda Keuangan itu, Pak Mahendra itu. Sehingga sekarang tahap pertama ini kita kasih mereka kesempatan dulu. Setelah berapa tahun itu, kalau memang situasi memungkinkan mereka menjadi besar juga, pelan-pelan mereka bisa masuk di kawasan berikat dan lain-lain itu, tentu dia mesti dikasih batas waktu. Tapi kan kita mesti melihat fleksibilitasnya nanti, kemampuan mereka. Dan kita juga memperdayakan supaya yang kecil-kecil yang menjadi sub-sub contracting, tukang jahit dan lain-lain itu juga bisa makin maju dan bisa makin berdikari ya. Tapi ini lebih fleksibel lah pemerintah sekarang, karena itu sudah rapat sama kita. Kalau saya yuk baca detailnya, saya rasa itu tidak seperti yang ditakut-takutin itu. Kita coba dulu lah, karena memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak berhak untuk mendapatkan yang berikat itu yang berlebih-lebihan. Masa orang perusahaan berikat itu kantornya dan usahanya itu ada di Tanah Abang gitu. Itu kan pasti dia tidak ada yang dibikin apa-apa kecuali dia seludupkan aja. Nanti pakai alasan itu seludupin barang dapat fasilitas impor. Setelah itu dia jual aja langsung barang-barang itu yang tidak bayar pajak. Itu juga tidak boleh. Ini semua yang kita mau tertibkan. Dan ini tahap demi tahap dengan transisi ini nanti kita lihat perkembangan selanjutnya itu gimana. Ya, sehingga kita juga ingin supaya sebagian besar mereka itu naik kelas juga gitu loh. Tapi kalau memang mereka nanti sama sekali tidak bisa masuk ke perikat dan mereka pos sekarang di tempat yang sama itu juga sudah bisa dikontrol dengan sehingga tidak disalahgunakan fasilitas itu, saya pikir kita bisa bicara lagi lah kesepakatan kita dengan Menteri Keuangan sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengantisipasi kecurangan dalam penerimaan insentif kawasan berikat itu ya Pak? Sebenarnya tujuan utamanya itu, saya melihat ada kira-kira 20% yang menyalahgunakan daripada itu. Dan kita kan tidak mau juga mereka salahgunakan sehingga mengganggu industri dalam negeri kita kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.